إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberi nikmat besar kepada kita, kemuliaan yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita bisa hadir di rumah, dari rumah-rumah Allah ini, untuk menegakkan ibadah besar, kewajiban besar, ibadah Jumat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala inginkan kita tidak sampai ke tempat ini, maka pasti hal itu akan terjadi. Tetapi yang kita alami saat ini, kita berada di rumah, dari rumah-rumahnya. Itulah yang Allah inginkan. Syukurilah nikmat ini. Semoga dengan kesyukuran itu, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di muka bumi adalah hidup di atas dua prinsip utama. Hidup bahwa kita pasti kembali kepada pencipta kita, dan hidup untuk mewujudkan maksud kita dicipta, untuk beribadah dan mengabdi kepadanya, kepada Dia yang maha besar, kepada Dia yang telah mencipta kita, kepada Dia yang telah memberi kita rezeki, kepada Dia yang segalanya Dialah yang memiliki dan mengaturnya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup untuk beribadah kepadanya. Jangan sekali-kali kita hidup kemudian tidak berada di atas dua fikiran, dua prinsip, dua keyakinan ini. Allah Subhanahu wa taala sungguh mensucikan dirinya ketika ada hamba-hamba yang tidak memahami dan meyakini dua hal ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Apakah kalian menyangka bahwa kami mencipta kalian sia-sia belaka, tanpa maksud dan tanpa tujuankah? Wa annakum ilayna la turja'un. Dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Dua sangkaan jahat. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Segera Allah mensucikan dirinya dari dua sangkaan ini. Maha suci Allah dari berbagai sangkaan itu. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah penguasa yang sebenarnya. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah dia. Dialah pemilik singgasana yang sangat mulia. Hiduplah untuk kembali kepada pencipta kita. Sebagaimana terbitnya matahari yang berawal dan pasti berakhir. Sebagaimana terbitnya bulan yang diawali dengan hilal, meninggi dan sempurna, yang akhirnya berkurang dan berkurang, dan toh akhirnya pun akan lenyap dan kembali. Sebagaimana kelahiran kita yang kemudian membesar dan membesar, yang ketika sampai kepada puncak kekuatan kita, maka akan melemah, dan berkurang. Setiap kita pasti akan kembali kepada penciptanya. Hiduplah untuk beribadah kepadanya, untuk mengabdi hanya kepadanya, sebab hanya dengan kemuliaan ini Allah subhanahu wa ta'ala mencipta kita. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Penghambaan kita kepada Allah, itulah jati diri kita. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan hanyalah akan terwujud dengan ruh. Kita hadir karena adanya ruh. Hewan yang di luar hidup dengan adanya ruh. Orang-orang kafir pun saat ini hidup dengan adanya ruh. Ketika ruh tercabut dari jasad kita, kita akan menjadi mayat-mayat. Ketahuilah, dalam Islam ada ruh yang sebenarnya selain ruh dari kita, selain dari ruh yang kita sebutkan tadi. Ruh inilah yang menentukan hakikat kehidupan kita. Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat manusia melalui manusia yang terbaik, Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menegaskan sumber kehidupan ini. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكِ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh dari ketentuan kami. Tegas sekali jamaah, yang Allah wahyukan adalah ruh. Siapa yang menerimanya berarti menerima kehidupannya. Semakin hebat kita menerimanya, maka akan semakin hebat kualitas dan nilai kehidupan kita. Karena itu jamaah, kembali kepada seberapa hebat usaha kita, kesabaran kita, mujahadah kita untuk meraih ruh ini, maka inilah yang menentukan apa dan bagaimana kehidupan kita di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan kepada Tuhan kita adalah perjalanan pasti. Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menginginkan kita hidup di muka bumi dengan kehidupan di atas keyakinan yang sangat kokoh ini. Keyakinan bahwa hidup adalah hidup untuk akhirat. Bahwa kehidupan yang terbaik adalah kehidupan hari akhirat. Ada satu ayat, dua ayat dalam Quran yang merupakan ilmu yang terhebat yang Allah subhanahu wa ta'ala pernah turunkan dalam lembaran-lembaran Nabi Musa dan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, yang keduanya alaihimassalatu wassalam adalah Nabi dan Rasul termulia sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ilmu yang sangat luar biasa ini diabadikan dalam Al-Quran. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sering membacanya di hari-hari raya kaum muslimin. Dalam surah Subbihisma Rabbikal A'la, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, inna hadha lafis suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhiratlah yang lebih kekal. Akhiratlah hidup yang sebenarnya. Di sanalah kekelakalan itu. Sungguh ilmu ini, sungguh perkara ini, betul-betul terdapat pada lembaran-lembaran terdahulu. Lembaran Nabi Ibrahim dan lembaran Nabi Musa alaihimassalatu wassalam. Mari jamaah, kita betul-betul menyadari bahwa perjalanan kembali kepada Tuhan kita, mengejar kehidupan hari akhirat, itulah hakikat penciptaan kita. Dan ini sangat berat. Di akhirat, surga dan neraka. Dan keduanya adalah perkara yang teramat berat. Surga teramat berat untuk kita masuki. Sementara neraka teramat berat untuk kita selamat darinya. Bagaimana tidak? Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan, huffatin nar, huffatil jannah bil makari, wa fi huffatin nar bis syahawat. Surga betul-betul telah dikelilingi dengan berbagai perkara yang tidak disenangi. Jiwa dan tabiat kita tidak akan menyenanginya, tetapi harus kita lewati. Sementara neraka dikelilingi dengan ajakan-ajakan syahwat, sesuatu yang sudah menjadi tabiat kita, yang terus merupakan ikatan-ikatan dalam kehidupan kita. Berat selamat dari neraka, sulit selamat dari neraka, sementara berat untuk tembus masuk ke dalam surga. Jangankan kita, Jibril alaihi salatu wassalam pun telah menegaskan hal ini di awal penciptaan surga dan neraka. Ketika surga dicipta, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Jibril untuk melihatnya. Beliau berkomentar, semua manusia pasti ingin masuk ke dalamnya. Tapi kemudian Allah mencipta sunnahnya, sesuatu yang harus dilewati oleh orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Berbagai perkara yang tidak disenangi oleh jiwanya, oleh tabiat dan keinginannya. Setelah Jibril melihat sekeliling surga, maka Jibril berkomentar, siapakah yang akan bisa masuk ke dalamnya? Jibril sendiri nadanya seperti memustahilkan ada yang bisa masuk, tembus ke dalam surga. Beratnya itu surga. Dan ketika neraka dicipta, Jibril berkomentar, betul-betul tidak mungkin ada orang yang ingin masuk ke dalamnya. Tetapi ketika Allah mencipta sekelilingnya berupa berbagai ajakan syahwat yang sangat menggiurkan dan betul-betul hebat daya tariknya, maka Jibril kembali berkomentar, siapa yang bisa selamat darinya? Kaum muslimin, berat-berat untuk selamat dari neraka, sementara berat untuk tembus masuk ke dalam surga. Inilah perjalanan hidup di muka bumi. Kita memerlukan kesungguhan. Kita memerlukan kesabaran. Hidup penuh cobaan ini betul-betul telah dicipta dan ditetapkan harus seperti itu. Kita memerlukan dua hal utama. Dan ini yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin lihat dari kita. Kesungguhan kita, kesabaran kita, di dalam ruh, jalan ruh yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk terus bertahan hidup, hidup dalam kehidupan yang sebenarnya, hidup dalam kehidupan yang hakiki, hidup dalam kehidupan yang walaupun kita telah masuk ke dalam liang lahat, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menyatakan kita sebagai golongan orang-orang yang hidup di sisinya. Bertahan dalam kehidupan di atas ruh yang sebenarnya ini memerlukan kesungguhan dan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin." Betul-betul sungguh, pasti dan pasti kami akan menguji kalian, membala kalian sampai kami mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar. Allah ingin melihat dua sifat dari hambanya, yang bersungguh-sungguh dan yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan dan kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dua perkara yang mustahil kita bisa wujudkan tanpa satu hal yang merupakan kunci segala kebaikan, ilmu dan fiqh terhadap agama. Hanya dengan pemahaman yang benar, hanya dengan ilmu yang benar, yang betul-betul tertanam di dalam hati, yang menjiwai kehidupan kita, yang dengannya kita bisa melihat segala perkara yang kita alami dan dialami oleh orang lain. Hanya dengan ilmu yang benar inilah kita bisa bertahan, bisa bersabar, bahkan bisa bersungguh-sungguh di dalam jalan ruh yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Tanpa ilmu, maka kita akan berkeluh kesah. Semangat kita akan berkurang, berkurang dan berkurang. Akhirnya larut dalam keluh kesah, keluh kesah dan keluh kesah. Akhirnya terceret dalam ajakan-ajakan syaitan, masuklah ke dalam juran-juran. Untung kalau Allah masih memberi kepada kita kesempatan untuk bangkit sebelum malakul maut datang menjemput kita. Saat ini kita masih hidup, masih terdapat kesempatan besar untuk mengukuhkan jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesungguhan di atas jalan ilmu. Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasulnya telah menegaskan bahwa jalan ilmu, memahami agama adalah kunci kebaikan seluruhnya, kunci kebaikan seluruhnya di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Kuncinya adalah memahami agama. Urusan dunia, urusan agama, kuncinya adalah memahami agama. Beliau alaihi salatu wassalam telah bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din." Siapapun yang kalau Allah inginkan padanya kebaikan, ini kata syarat. Siapapun yang kalau Allah inginkan padanya kebaikan, khairan, kata kebaikan yang berada dalam susunan syarat, yang menunjukkan kebaikan dalam bentuk apapun, kapan, dimanapun, maka caranya adalah yufaqihhu fid din. Allah akan pahamkan dia, tuntun dia terhadap agamanya. Jangan biarkan diri kita jamaah tanpa agama Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, pendengaran kita, hati kita adalah tiga fasilitas utama, tiga nikmat besar yang harus kita maksimalkan untuk meraih kemuliaan agama ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali engkau mengikuti, berpendapat dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Sebab sungguh pendengaran, pandangan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ini tiga jalur ilmu yang dengannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul bermanfaat. Yang dengannya kejadian demi kejadian yang Allah takdirkan kita alami akan betul-betul menjadi pelajaran. Yang dengannya petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam akan betul-betul menjadi hikmah yang sangat mendalam. Yang dengannya ilmu-ilmu yang datang dari para sahabat, dari para ulama akan betul-betul menjadi manfaat besar kepada kita. Dengan memaksimalkan tiga perkara ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Qaf, surah yang merupakan keistimewaan Al-Quran, awal dari Al-Mufassal. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kehebatan tiga perkara yang harus diwujudkan, yang hanya dengan tiga ini ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul akan bermanfaat dan menjadi peringatan besar bagi hamba. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa shahid. Sungguh dalam perkara itu, kata Allah, betul-betul merupakan peringatan dalam ayat-ayat Allah Al-Quran. Peristiwa demi peristiwa yang Allah nampakkan, kejadian alam semesta dan penciptaannya, pengaturannya, surga dan neraka dan seluruhnya, sungguh dalam perkara itu, kata Allah, betul-betul la dhikra, akan menjadi pelajaran, peringatan, sesuatu yang sangat bermanfaat. Bagi siapa? Liman kana lahu qalb. Satu, bagi mereka yang mempunyai hati. Siapkan hati kita. Maksimalkan hati kita. Buka hati kita untuk betul-betul menerima, memahami, mendalami, meyakini ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Aw alqa sam'ah, menyusul hal kedua, dan hamba memasang pendengarannya sebagai jalur masuknya ilmu ke dalam hati. Pasang pendengaran, fokus betul. Selanjutnya wa huwa syahid, dan hamba betul-betul menyaksikan, hadir, selamat dari berbagai kelalaian-kelalaian dalam proses tertuntutnya ilmu, dan dalam proses tertanamnya ilmu, dan dalam proses terwujudnya ilmu menjadi kekuatan-kekuatan ruh dalam kehidupan kita. Mari jamaah, perlu kesungguhan dalam memaksimalkan tiga potensi ini untuk dalam rangka menuntut agama Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kesabaran dalam memaksimalkan tiga potensi ini dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, dalam mengamalkannya, dan dalam mendakwahkannya. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita pasti akan kembali kepada Tuhannya. Lambat atau cepat, malakul maut pasti datang menjemput kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ambillah pelajaran dari kematian, jamaah. Aktsiru min dzikri hadhihi al-ladzat, kata Nabi, banyak-banyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan ini. Saat-saat datangnya kematian, kita tidak mengetahui, jamaah, apakah kita dalam keadaan telah memiliki ruh itu atau masih merupakan mayat-mayat yang berjalan di muka bumi, karena tidak mengambil sedikit pun juga dari ruh, dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan. Kengerian-kengerian akan menimpa hamba saat itu. Sebelum malakul maut datang menjemput, mari jamaah, kita manfaatkan hidup kita, waktu kita, untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, meyakininya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya sesuai dengan kemampuan kita, sabar dengan penuh kesungguhan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, sebelum kita menutup khutbah ini, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah dua sumpah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengawali surah An-Nazi'at, yang mana dalam sumpah ini betul-betul mengingatkan akan saat-saat kematian. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya, dan demi para malaikat yang mencabut ruh dengan secepat-cepatnya, selembut-lembutnya. Allah sampai menggunakannya dalam sumpah supaya kita betul-betul yakin dalam perkara kematian, betul-betul tak ada permainan di dalamnya. Yang ada adalah kengerian, kedahsyatan. Siapkan diri kita jamaah menghadapi saat-saat itu. Yang jelas Allah telah mengancam, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan sekali-sekali kalian mati kecuali kalian hanyalah sebagai seorang muslim. Dan muslimun jamaah, muslimun adalah kata sifat. Orang yang Islam itu telah menjadi sifatnya, bukan asal sholat. Tapi sholat telah menjadi sifatnya, bukan asal berpuasa. Tapi puasa sudah menjadi jiwanya. Tidak hanya asal haji dan umrah, tapi ibadah-ibadah ini, nilai-nilai Islam ini telah menjadi sifatnya. Tidak mungkin sesuatu itu menjadi sifat kecuali hanyalah melalui proses pemahaman. Pemahaman, mengilmuinya semaksimal mungkin dan terus mengulanginya, mengulanginya, mengulanginya sampai malaikat maut datang menjemput. Sehingga ilmu itu betul-betul menjadi jiwanya, amalannya. Yang kesempurnaannya jamaah ada pada kemampuan kita dalam menyampaikannya, menjadi sebab-sebab baiknya manusia dengan tersebarnya ilmu itu. Sabarlah, sabarlah terus di jalan kemuliaan ini sampai malakul maut datang menjemput kita. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram يا حي يا قيوم أن ترزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة وأمتنا على ذلك إنك أنت السميع العليم وجواد كريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.